Apakah yang disebut dengan sufi? Apakah bedanya dengan salafi? Dan bagaimanakah pemahaman sufi? Dan bagaimanakah ciri-cirinya? Dan apakah benar orang sufi sering berhubungan dengan jin-jin? Taib. Pertanyaan yang serupa, tolong beri penjelasan tentang kata syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Untuk mencapai hakikat dan ma'rifat, otomatis harus melaksanakan syariat dan tarekat dulu. Akan tetapi, tarekat di sini masih mengganjal sebab ada tawassulnya. Apakah ada pengganti tarekat tersebut? Maaf satu lagi, tolong beri penjelasan antara NU dan Ahlus Sunnah. Taib. Apakah yang disebut dengan pemahaman sufi? Apa bedanya dengan salafi? Ya. Taib. Salafi itu dari kata salaf. Ya. Ditambahkan huruf ya, ya'un nisbah, sehingga salafi itu maknanya pengikut salaf. Siapa salaf yang dimaksud? Salaf yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah hakikat salafi. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Kewajiban mengikuti sahabat telah dijelaskan dalam sejumlah dalil baik dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ketika beliau ditanya, "Apa satu golongan itu ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku sebagaimana hari ini. Ya, yakni mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beliau dan para sahabatnya. Ini yang dimaksud dengan salafi. Ya. Jadi siapa saja, setiap muslim. Iya. Apakah dia lahir dari kalangan NU atau yang lainnya? Kalau dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia seorang salafi. Walaupun mungkin dia tidak menamakan saya salafi. Ya. Saya dia tidak mengatakan atau mengklaim diri sebagai saya seorang salafi. Tapi kalau akidahnya, manhajnya, ibadahnya, agamanya semuanya mengikuti salaf, maka dia seorang salafi. Iya. Adapun sufi adalah satu kelompok baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula beliau perintahkan untuk membuat kelompok-kelompok tersebut. Iya. Jadi ini termasuk kelompok bid'ah, termasuk ahlul bid'ah wal furqah yang mengada-ngadakan cara baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana pemahamannya? Ini seperti pada pertanyaan yang kedua. Tolong beri penjelasan tentang hakikat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Iya. Ini ajaran sufi yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka membagi agama itu menjadi empat: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. La. Tidak ada sedikit pun yang seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pula dari para sahabat beliau. Iya. Agama itu satu. Kita diperintahkan untuk menjalankan semuanya. Ya, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sampai di antara mereka berkeyakinan kalau sudah syariat terus masuk kepada tarekat, masuk kepada hakikat, masuk kepada ma'rifat, akhirnya apa? Maka kalau sudah sampai tingkat tertinggi ini, seorang tidak lagi dibebani kewajiban-kewajiban syariat, ya. Sehingga ada di kalangan mereka, ya, sebagian mereka itu berkeyakinan kalau sudah sampai ma'rifat atau hakikat, dia tidak perlu lagi menjalankan syariat, ya. Dia tidak perlu lagi menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, ya. Kalau ditegur, maka dia akan menjawab, "Kamu belum tahu, kamu belum sampai kepada hakikat, belum sampai kepada ma'rifat." Iya. Kalau ada pemahaman seperti ini, maka ulama seluruhnya sepakat, orang yang berkeyakinan bahwa boleh sekelompok orang atau ada sekelompok orang yang bisa keluar dari syariat Islam, maka dia kafir. Ya. Sebab Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran, juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan nabinya, bahwa agama ini untuk seluruh manusia. Ya. Tidak ada yang bisa terlepas dari kewajiban syariat. Ya. Sehingga orang yang mengatakan demikian berarti dia mengingkari Al-Quran dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan Allah perintahkan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Iya. Jadi ini tidak benar. Ini termasuk perbuatan kebid'ahan. Iya. Adapun tariqah yang benar atau cara yang benar di dalam beragama adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa saja yang kita telah ketahui dari dalil, maka kita amalkan. Iya. Tidak ada yang namanya pembagian syariat, tarekat, hakikat dan makrifat di dalam Islam. Tidak ada dalilnya satupun, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa yang disebutkan di sini yang masih mengganjal, ada tawassulnya katanya. Ya, dan telah kita jelaskan tawassul itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan ini bisa berupa tawassul bid'ah atau bisa berupa tawassul syirik. Ya. Dan sudah telah dimaklumi di antara amalan-amalan kaum sufi itu bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, bertawassul dengan Syekh fulan, dengan wali fulan. Ini termasuk kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman sufi, ini ciri-ciri mereka. Iya. Bertawassul bid'ah bahkan sampai pada kesyirikan, ya, seperti berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, berdoa kepada wali-wali, datang di kuburan Mbah Priuk atau mbah-mbah yang lainnya untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ya. Ini ciri-ciri sufi. Taib. Intinya sufi itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memperingatkan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Benarkah orang-orang sufi sering berhubungan dengan jin-jin? Ya. Ini benar. Kenyataannya demikian. Di antara pokok ajaran sufi adalah menjadikan jin-jin ini sebagai khadam mereka. Ya. Sebagai khadam, pembantu-pembantu mereka, dan ini telah pernah kita jelaskan, dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang mereka diberikan amalan-amalan tertentu oleh para jin ini. Ya. Baik jin ini datang dalam mimpi, ya, maupun dengan amalan-amalan pendekatan diri kepada jin sehingga jin menampakkan diri kepadanya dan memberikan satu amalan. Ya. Dan jin ini sering menipu. Terkadang dia datang dalam bentuk seorang yang alim, ya, pakai jubah, berjanggut, bersorban, lalu mengajarkan amalan kepada orang-orang sufi ini, lalu mereka langsung mengamalkan amalan tersebut tanpa melihat dulu apakah amalan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Taip. Demikian pula mereka yang mempelajari atau melakukan apa yang mereka sebut dengan tenaga dalam, ya, atau ilmu kebal. Ini semuanya dari jin, dari syaitan, ya, permainan jin atau permainan syaitan, ya. Dan ini tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi ini. Taib. Kemudian apa penjelasan? Beri penjelasan antara NU dan Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah itu bukan sebuah organisasi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan sebuah organisasi. Walaupun organisasi, dia mengklaim sebagai ahlu sunnah, tetapi kalau kenyataannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh beliau, maka pengakuan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Jadi siapa saja, baik dia lahir dari keluarga NU atau keluarga Muhammadiyah, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seorang ahlu sunnah. Ya. Tetapi siapapun dia, baik dari NU, Muhammadiyah, Persis, segala macam organisasi-organisasi yang ada, kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas disebut sebagai ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah siapa saja dari kaum muslimin. Ya. Apakah dia lahir dari kalangan NU, orang tuanya NU, ataupun dari kalangan Muhammadiyah, atau organisasi-organisasi yang lain, lalu dia benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ahlu sunnah insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.